Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang telah kita baca pada kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kita masih dalam pembahasan dari bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala seputar hal yang berkaitan dengan orang yang sakit. Dan telah kita ambil kemarin bab yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullahu taala tentang menjenguk orang yang tidak sadarkan diri. Nah, itu juga merupakan perkara yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk menjenguk, mengunjungi saudaranya yang sedang pingsan atau tidak sadarkan diri. Meskipun dia tidak merasakan kehadiran orang yang menjenguk. Nah, tentu di situ ada faedah yang banyak. Nah, sebagai tasliyah bagi keluarganya. Demikian pula orang yang menjenguk tetap bisa mendoakan kebaikan dan kesembuhan bagi saudaranya tadi. Dan yang lainnya dari faedah-faedah yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-512. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babu iyadati syibyan. Qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Usamah bin Zaid anna sabiyan li banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saqula fa ba'athat ummuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna waladi fil maut fa qala lir-rasul idhhab faqul laha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib faraja ar-rasul fa akhbaraha fa ba'athat ilaihi tuqsimu alaihi lamma ja'a fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashhabihi minhum sa'd ibn ubadah fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa wada'ahu baina sanduwatay wa li sadrihi qaqa'atun qaqa'atish shannah fadama'at aina rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sa'ad atabki wa anta rasulullah faqala innama abki rahmatan laha innallaha la yarhamu min ibadihi illa ar-ruhama. Berkata al-muallif rahimahullahu taala bab tentang iyadatus sibyan, menjenguk anak kecil, maksudnya anak kecil yang sedang sakit. Sama dengan bab yang sebelumnya, mu'allif rahimahullahu ta'ala mengkhususkan penyebutan nam asyibyan, anak kecil, di dalam masalah menjenguk. Beliau mengkhususkan di dalam bab sendiri. Bersamaan bahwasannya asyibyan, anak-anak masuk pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari keumuman orang-orang yang sakit. Nam, mengapa beliau mengkhususkan li'anna fi iadatihim fihi rahmatun bis-sabi? Karena di dalam menjenguk anak kecil yang sedang sakit itu padanya ada rahmah bis-sabi, bentuk kasih sayang kepada anak kecil. Dan juga di dalamnya terdapat muwasatun li ahli, bentuk sebagai bentuk mengurangi beban atau kesedihan bagi keluarganya anak kecil tersebut. Ketika ada orang lain yang mengunjungi anaknya yang sedang sakit. Demikian pula fihi tawadhu' lil 'aid. Ada bentuk ketawadhu'an bagi orang yang menjenguk anak kecil. Karena terkadang orang yang merasa tinggi, merasa lebih memiliki keutamaan dari orang lain, menganggap mungkin menganggap buat apa aku menjenguk anak kecil? Siapa dia? Tidak perlu dijenguk. Tidak bahkan nam padanya ia datu sibian menjenguk anak kecil yang sedang sakit itu menunjukkan tentang adanya ketawaduan pada al-a'id ay orang yang menjenguknya. Beliau di sini membawakan hadis dari Usamah bin Zaid. An Usamah bin Zaid dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an anna sabiyan li banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqula. Bahwasanya anak dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqula itu sedang sakit. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang dimaksud adalah Zainab. Adalah Zainab radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana dalam riwayat Abu Muawiyah dari Asim dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ai anna sabiyan li Zainab ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Zainab. Zainab adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapanya? Cucu. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Yang mana ketika itu anaknya Zainab dalam keadaan saqula ay ishtadda bihil marad, dalam keadaan sakit parah. Naam, sakit yang parah. Fabasat ummuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna waladi fil maut. Maka Zainab ketika itu ummuhu ay ibunya anak tadi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna waladi fil maut, bahwasanya anakku hampir meninggal. Fil maut ay kada an yamut, karena pada anak kecil tadi anak beliau radhiyallahu ta'ala anha sudah ada tanda-tanda naam akan meninggal, sakitnya parah. Faqala lir rasul, faqala ay yang berkata di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lir rasul kepada utusan, bukan kepada nabi, ay kepada utusan yang diutus oleh Zainab tadi. Ar-rasul di sini artinya adalah utusan. Tadi naam Zainab mengutus seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan tentang anaknya Zainab. Setelah sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam berita tersebut, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, memberikan pesan kepada utusan tadi, alladzi ja'a min tarafi ibnatihi Zainab, idhab faqul laha, katakanlah, pergilah engkau dan katakanlah kepadanya, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Pergilah engkau, kata Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada seorang utusan tadi, dan ucapkanlah kalimat ini kepada ibunya, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah subhanahu wa ta'ala pula apa yang sebelumnya telah Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada batas waktunya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya dia bersabar, wal ihtisab, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah kalimat yang memiliki pengaruh yang besar, yang merupakan a'zamu ma yusalla bihil musab, pengaruh memiliki pengaruh yang besar yang bisa menenangkan orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian apapun itu bentuknya. Entah dia kehilangan saudaranya, entah dia ditinggal pergi oleh karib kerabatnya. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia ambil. ay anna Allah alladhi arada an ya'khudahu huwa alladhi kana qad aqtah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dialah zat yang sebelumnya telah memberikan kepada seorang hamba. Lahu ma'ata, milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in akhadhahu akhadhahu akhadha ma huwa lah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil pemberian tersebut dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah mengambil apa yang itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk dia al-jazak, berkeluh kesah, marah, tidak terima dengan apa yang Allah taala telah takdirkan. Karena sungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada hamba, hamba tersebut adalah mustaudaul amanah, hanya sekedar tempat titipan. Naam, Allah memberikan kita rezeki, memberikan harta, memberikan kita anak atau yang lainnya. Hakikatnya itu adalah semua milik Allah taala, Allah yang menitipkan, dan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki akan mengambil titipan tersebut. Dan maka la yambagilahu an yanja idastu'idat minhu, tidak selayaknya untuk berkeluh kesah ketika titipan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ataahu Allahu syai'an fa huwa mustauda'u amanah, idza syaa Allahu akhadha al-wadi'ah. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepadanya di dunia ini, apapun itu bentuknya, maka itu hakikatnya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan kepada kita bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaganya, dan segala sesuatu itu ila ajali musamma, ada batas waktunya, batas ketetapan, tidak kekal ada di tangan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengambilnya kembali. Maka demi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dengan kalimat ini, dan di akhir beliau mengatakan fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya bersabar. Naam, bersabar menghadapi ujian ini, bersabar menghadapi musibah ini, wal tahtasib, dan yang kedua ihtisabul ajr, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa semoga Allah taala menggantikan dengan yang lebih baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kenikmatan yang lebih baik dari apa yang telah Allah taala ambil darinya. Qala faraja ar-rasul fa akhbaraha, maka rasul tadi, utusan tadi, dia kembali lagi. Naam, kepada Zainab, fa akhbaraha, dan mengkhabarkan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Qala fa ba'athat ilaihi tuqsimu alaihi lamma ja'a. Kemudian kata Usamah bin Zaid, Zainab radhiyallahu ta'ala anha ba'athat ilaihi, kembali memerintahkan utusan tadi ilaihi untuk kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuqsimu alaihi lamma ja'a, bahkan beliau bersumpah naam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lamma ja'a ay ayat tuqsimu alaihi ayati wa ayashhada hadzal amr. Zainab menginginkan agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sini menyaksikan apa yang sedang terjadi dari keadaan anak beliau radhiyallahu ta'ala yang sedang sakit. Beliau bersumpah, pergi lagi engkau kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bersumpahlah kepadanya supaya beliau mau datang ke sini. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama fi nafarin min ashabih, bersama dengan beberapa orang sahabatnya, beliau berangkat menemui Zainab radhiyallahu ta'ala anha, menjenguk cucunya yang sakit. Minhum, di antara mereka beberapa orang sahabat yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu, ada sahabat Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anha. Maka setelah sampai menemui anaknya, faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi fawada'ahu baina sanduwatai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil anak kecil tadi yang sedang sakit, Naam, fawadha'ahu, dan beliau meletakkan di antara sanduwatai. Naam, di antara dua dadanya. Di hadapan dadanya. Maksudnya adalah dhammahu rahmatan bidzalika shobi. Diletakkan di dekat dadanya, dipeluknya sebagai bentuk dari kasih sayang dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak kecil tadi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya, mendekapnya dengan penuh rasa rahmah, dengan penuh kasih sayang kepada anak kecil tersebut, wali sadrihi qaqqa'atun faqaqqa'atisyannah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar di dada anak kecil tersebut ada qaqqa'ah, suara yang mana suara tersebut qaqqa'atisyannah. Asyannah itu adalah tempat air dari kulit yang telah usang. Qaqqa'atisyannah maksudnya ittirab wa harakah wa hikayah li sauti syai al yabis idha hurrika. Ada getaran atau guncangan dari naam hikayat, ungkapan dari suara dari tempat air yang terbuat dari kulit yang telah usang itu ketika digerakkan. Ada suaranya dari dalam dada anak kecil tersebut. Istilahnya kalau qaqqa'atis silah itu adalah gemerincik naam senjata yang ketika digerakkan itu mengeluarkan suara. Qaqqa'atul asnan, ada suara gemeretak gigi ketika ditempetkan. Ini qaqqa'atus syannah. Syannah adalah kirbah naam bejana air yang terbuat dari kulit yang sudah usang, itu ketika digerakkan yang sudah kering digerakkan itu mengeluarkan suara. Suara seperti itulah yang terdengar oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang muncul dari dalam dadanya anak kecil tersebut yang didekap dan dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan kepada dada beliau alaihi salatu wasallam. Qala fadama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengalirlah kedua air mata Nabi alaihi salatu wasallam, disebutkan di dalam riwayat yang lain rahmatan min, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi anak kematian dari anak kecil tersebut. Yaitu ternyata suara tadi merupakan bentuk dari sakaratul maut, kematian dari anak kecil tersebut, dia telah meninggal dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir air matanya, beliau bersedih dalam rangka rahmah kasih sayang terhadap anak kecil tadi. Faqala Sa'd, maka ketika itu salah seorang sahabat yang ikut menyertai Nabi alaihi salatu wasallam, ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis, beliau bertanya, "Naam, ada sedikit pengingkaran. Atabki wa anta Rasulullah? Apakah engkau menangis padahal engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Karena apa yang dipahami oleh Sa'd selama ini, semua bentuk tangisan kepada mayit, kepada orang yang meninggal itu adalah perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana naam di dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyit yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaih." Bahwasanya mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya kepada mayit tadi. Naam, tidak boleh seorang keluarga menangisi kematian dari orang yang tengah meninggal dunia. Itu yang dipahami oleh Sa'd. Makanya beliau menegur Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya, "Kenapa engkau menangis padahal engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, menjelaskan, "Innama abiki rahmatan laha. Inna Allah la yarhamu min ibadihi illa ruhama." Sungguhnya aku menangis adalah karena rahmah, sifat rahmah, kasih sayang kepada beliau, kepada anaknya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. "Inna Allah la yarhamu min ibadihi illa ruhama." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati dari hamba-hambanya kecuali mereka orang-orang yang memiliki sifat ar-ruhama, ay sifat kasih sayang. Ay maksudnya adalah sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada syarah bahwasannya, tidak mengapa tangisan, air mata, dan juga hati yang bersedih. Inna allaha la yu'azzibu bidam'il ain wala bihuznil qalb walakin yu'azzibu bihaza wa syara biyadihi ila lisanih aw yarham. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab dengan adanya aliran air mata, tetesan air mata, dan juga tidak akan mengazab seorang hamba dengan sebab na'am sedihnya hati ketika adanya musibah, ketika adanya ujian dan cobaan. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengazab dengan sebab ini, dengan sebab lisan yang tidak dijaga. Naam, itu yang akan menyebabkan datangnya azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau hanya sekedar menangis karena kasih sayang, ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah tangisan yang disertai dengan teriakan-teriakan bentuk al-jaza, yang itu diistilahkan oleh mereka para ulama dengan an-niyahah, tangisan ratapan kepada orang yang meninggal, kepada orang yang telah mati. Dia berteriak-teriak, tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, marah, dan berkeluh kesah atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan berupa ujiannya. Dan juga sebagaimana tangisan ini pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ketika meninggalnya siapa? Anak beliau Ibrahim. Ibrahim ketika itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika meninggalnya Ibrahim, "Al-ainu tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Al-ainu tadma', air mata mengalir. Naam, wal qalbu yahzan, dan hati itu sedih. Karena kedua perkara ini tidak bisa dimiliki oleh seorang hamba. Tidak bisa dia memilikinya. Kadang tidak terasa ketika datang ujian dan cobaan, air mata tiba-tiba mengalir di luar kendalinya. Naam, kesedihan yang mendalam karena kasih sayang yang ada pada dirinya, sifat rahmah yang ada pada diri seorang hamba, air mata tiba-tiba mengalir. Demikian pula kesedihan yang ada di dalam hati tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihindari. Itu tidak mengapa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan yahzan, betul-betul sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak akan mengatakan, mengucapkan perkataan kecuali apa yang bisa membuat ridha Rabb kami, membuat ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lisan, lidah inilah yang bisa dikendalikan. Nah, seorang hamba bisa menahan dari ucapan-ucapan yang jelek, bisa menahan dari teriakan-teriakan marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa menahannya. Dia bisa gunakan lisannya untuk berzikir, mengucapkan kalimat yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim sungguh sangat bersedih. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang rincian menangisi orang yang telah meninggal dunia. Ketika tangisan tersebut adalah dalam bentuk rahmah, kasih sayang, maka itu tidak mengapa. Adapun tangisan yang disertai dengan teriakan yang disebut dengan an-niyahah, ratapan, nah, maka ini yang diharamkan. Nah, jelas syahid dari apa yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dari bab ini, bahwasannya beliau menjenguk anak kecil yang mana ketika itu dia sedang sakit. Adapun faedah yang disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, insyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.